pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Minggu 15 Mei 2016 dibacakan oleh Indah dan rekan saya Ahyar Abdullah. Presiden Jokowi lakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan. Ribuan TKI Malaysia pulang kampung jelang Ramadan. Presiden minta Perpu kejahatan seksual dirampungkan secepatnya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Seoul, Korea Selatan minggu pagi sekitar pukul 9 WITA. Dari Bali, Presiden dan rombongan menumpang pesawat Kepresidenan Indonesia 1 menuju Korea Selatan. Dalam kunjungan ini, Presiden didampingi sejumlah Menteri Bidang Ekonomi, yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Selain itu, Kepala Staf Presiden Staten Mas Duki serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP juga ikut dalam rombongan. Antaranews.com melansir, Presiden dan rombongan diperkirakan tiba di Seoul Airbase Kota Snonggam pada Minggu sore pukul 17 waktu setempat. Sejumlah pejabat negara sudah berada di Korsel lebih dahulu, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. Di Korsel, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan dengan diaspora WNI di KBRI Seoul pada Minggu malam. Kemudian pada Senin besok, Jokowi dijadwalkan menemui Presiden Korea Selatan Park Geun-hye membahas sejumlah isu antara lain politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Rombongan Presiden RI akan berada di Korsel hingga tanggal 18 Mei dan melanjutkan kunjungan kerja ke Sochi, Rusia untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia. Presiden akan berada di Rusia hingga 20 Mei 2016 dan diagendakan tiba kembali di Jakarta pada 21 Mei 2016. Saudara Lun, ribuan tenaga kerja Indonesia di Sabah, Malaysia mulai pulang ke daerah asal menjelang bulan suci Ramadan 1437 Hijriah dan tahun ajaran baru 2016-2017. Antaranews.com melansir, seorang TKI yang mudik menggunakan KM Katleya tujuan Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, jumlah TKI yang pulang kampung mulai membludak. Ia membenarkan rekan sekerjanya sesama warga negara Indonesia di perkebunan kelapa sawit Tamako Lahat Datu yang mudik mencapai ratusan orang untuk menjalankan ibadah puasa. Jabar, agen TKI di Kabupaten Nunukan, menyatakan sesuai dengan kondisi di kapal KM Karletia, jumlah penumpang mencapai 1.450 orang. Itu pun diperkirakan masih banyak yang belum sempat pulang. Menurutnya, animo TKI untuk pulang ke kampung halamannya sangat tinggi. Diperkirakan arus mudik jelang bulan suci Ramadan 1437 Hijriah akan berlangsung hingga 28 Mei 2016. Saudara Lun, Presiden Joko Widodo meminta draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kejahatan seksual segera dirampungkan. Dia berharap agar perpu itu sudah ada di mejanya sebelum akhir pekan mendatang. Kompas.com melansir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, paling lama 20 Mei draft perpu pengganti undang-undang tentang kejahatan seksual sudah masuk ke DPR. Perpu tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurutnya, kecepatan pemerintah dalam merampungkan perpu tersebut sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal penyelesaian perkara kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi. Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan draft perpu saat ini masih berada di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sesegera mungkin pihaknya akan mengirimkan draft ke meja Presiden. Yasona juga yakin DPR menyetujui draft tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederhana, pemerintah akan menggelar operasi pasar daging sapi di sejumlah provinsi untuk menekan kenaikan harga menjelang Ramadan dan Lebaran. Antaranews.com melansir. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Sri Agustina mengatakan sudah diputuskan bahwa tugas operasi pasar daging saat ini akan diberikan ke BUMN PT Berdikari. Karena ini tugas yang diberikan negara, maka harga daging sapi sudah ditetapkan yakni harus Rp80.000 per kilo. Sementara ini harga daging sapi berada di kisaran Rp120.000 per kilo dan saat lebaran melambung hingga Rp140.000 per kilo. Dengan dilakukan operasi pasar ini, diharapkan akan mempengaruhi harga pasar hingga dapat terjangkau masyarakat. Sri menyebutkan banyak hal yang menjadi penyebab melambungnya harga daging sapi, salah satunya meningkatnya jumlah permintaan. Pada saat hari raya, kebutuhan meningkat hingga 250 ribu ton, sementara yang mampu dipenuhi oleh sentra peternakan sapi hanya 170 ribu ton. Sederhana, Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Riyakudu menginginkan agar semua pihak tidak terprovokasi dengan isu-isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, tak perlu ada pihak-pihak yang memancing emosi dan memicu pertumpahan darah. Kompas.com melansir. Ria Mizar mengajak masyarakat untuk turut membangun negara, bukan malah merusak negara. Adapun saling memprovokasi dengan isu kebangkitan PKI dianggap justru merusak negara. Ria Mizar meminta masyarakat fokus untuk membangun bangsa serta setia dan cinta dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua komponen bangsa memiliki tugas untuk membela negara. Ria Mizar menjelaskan bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan mengaktualisasikan hal yang terbaik bagi bangsa sesuai dengan profesinya masing-masing. Sederhana, Bank Indonesia menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% masih memungkinkan dicapai hingga akhir 2016 dengan memerlukan dorongan salah satunya percepatan pencairan anggaran. Antaranews.com melansir. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan di kuartal 1 pencairan anggaran di daerah masih rendah. Karena itu, percepatan pencairan anggaran harus didorong oleh setiap departemen, kementerian, dan pemerintah daerah. Sehingga ada harapan pertumbuhan ekonomi lebih baik dari kuartal 2 dibandingkan kuartal 1 yang hanya mencapai 4,92%. Menurut Mirza, perlambatan ekonomi pada kuartal 1 di Indonesia juga dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini turut berimbas pada turunnya harga komoditas secara signifikan, seperti pada tambang dan perkebunan hingga 70% hingga 80%. Selain perekonomian Tiongkok yang melambat, pengaruh perlambatan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Meski demikian, Mirza tetap optimis target pertumbuhan ekonomi 5,3% dapat tercapai di akhir tahun. Sederhana, bomber Barcelona Luis Suarez menjadi top skor atau Pichichi di Liga Spanyol musim ini. Ini merupakan pertama kalinya Suarez berhasil menjadi top skor di Liga Spanyol. Tribunnews.com melansir. Suarez sukses membukukan 40 gol dari 35 penampilannya memperkuat Barcelona di Liga Spanyol musim ini. 3 gol terakhir Suarez ke gawang Granada Sabtu malam tadi berhasil mengantarkan Barcelona menjuarai Liga Spanyol. Penyerang berusia 29 tahun itu juga berhasil mengalahkan torehan gol bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo dengan 35 gol. Berkat golnya itu, Luis Suarez pun menjadi top skor atau PCC di Liga Spanyol musim ini. Suarez juga menjadi pemain yang paling subur di antara dua rekannya, Lionel Messi dan Neymar. Pada musim ini, Messi hanya mampu mencetak 25 gol. Sedangkan Neymar sukses membukukan 24 gol dari 34 penampilan memperkuat Barcelona. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 15 Mei 2016. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Saudara Lur, wassalam.